deg-degan. Setiap lihat kamu akan jadi gemeteran. Sampai ku pusing rasanya mau jatuh pingsan. Aku yang selalu mengagumimu karena aku ingin memilikimu, ingin memilikimu. Kamu kok ganteng sekali. Jadi gereget.